إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام kita melanjutkan Allah تعالى berfirman وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah lautan ya untuk kalian, dan kami pun selamatkan kalian, dan kami tenggelamkan para pengikut Fir'aun itu dalam keadaan kalian melihatnya. Telah kita sebutkan kemarin di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Bani Israel ya ke arah Laut Merah. Dan subhanallah, ketika mereka telah sampai di Laut Merah ya dalam keadaan mereka sangat ketakutan, sementara Fir'aun dan tentaranya mengejar di belakang mereka. Maka kemudian Allah pun memerintahkan Nabi Musa ya untuk memukul dengan tongkatnya tersebut ke laut. Apa yang terjadi? Fanfalaqa, terbelahlah lautan tersebut. Fakana kullu firqin kataudil azim, kata Allah. Maka setiap bagiannya bagaikan gunung yang besar. Maka kemudian berjalanlah Nabi Musa dengan Bani Israel, yang kemudian ketika mereka semua telah selamat, sementara Fir'aun dan pasukannya berada di tengah-tengah lautan, maka di saat itu ya Allah memerintahkan lautan ya untuk apa? Kembali menutup. Ya. Dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, min fawaidil ayah, di antara faedah ayat yang bisa kita petik, tadzkirullah subhanahu wa ta'ala bani Israel bini'amihi. Allah mengingatkan kepada bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yaitu di mana mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Dan ini merupakan nikmat yang besar ya akhwal Islam. Sebagaimana sudah kita sebutkan ya, bahwa nikmat yang besar diselamatkannya kita dari musuh itu nikmat yang besar. Ya. Wa minha bayanu qudratillah ala kulli syai. Di antaranya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Allah mampu untuk mengadab orang-orang kafirin. Ya, dengan sekonyong-konyong itu Allah mampu. Akan tetapi tentunya Allah mengadab dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ya kenapa Allah tidak mengadab orang-orang kafirin yang sekarang sedang menyiksa kaum muslimin, entah itu di Rohingya, di Burma dan yang lainnya. Bukankah Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Kita katakan betul, Allah maha kuasa. Akan tetapi tentunya semua pasti di sana ada hikmah-hikmahnya ya akhul Islam. Ya, Rasulullah SAW bersabda misalnya, disebutkan dalam hadis, ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang dirahmati oleh Allah, disayangi oleh Allah. Laisa laha azabun fil akhirah. Mereka tidak ada azab bagi mereka di akhirat. Wa inama azabuha fid dunya. Tapi azab mereka di dunia. Bil qatli wazzalazili walfitan, dengan dibunuh, dengan gempa bumi, dan dengan berbagai macam fitnah-fitnah dan ujian yang lain. Artinya orang yang diberikan oleh Allah fitnah, ya, seperti dibunuh, meninggal ketika gempa bumi, ataupun fitnah-fitnah yang lain, mereka-mereka ini di akhirat tidak akan diazab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan oleh Allah maafnya, diberikan oleh Allah rahmat yang sangat luas sekali. Itu menunjukkan, bukankah itu menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Karena Syekh Ubaylan berkata, ya, kenapa kau kaum muslimin, ya, di zaman sekarang ini lemah? Kenapa kaum muslimin tidak terus-menerus diberikan oleh Allah kejayaan? Banyak sekali hikmahnya, di antaranya kalau kaum muslimin menang terus, Pak, kaum muslimin akan lupa daratan. Akibatnya ditimpa sombong dan yang lainnya. Tapi ada kalanya kaum muslimin menang, ada kalanya kaum muslimin apa? Kalah. Semua itu supaya apa? Supaya kaum muslimin, ya, tidak sombong. Kaum muslimin juga supaya tidak pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ikhwatul Islam azani Allah, ya, tentunya kita terus berusaha sekuat tenaga, ya, untuk memperbaiki keimanan-keimanan kita. Karena modal datangnya pertolongan Allah itu tentunya, ya, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu Allah tidak akan menolong kita. Di antara faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, "Annal al yadkhulu fihim man yantasibuna ilaihim." Kata-kata al yang disebutkan dalam ayat ini, "Wa aghraqna ala fir'aun." Al di sini masuk padanya orang-orang yang menisbatkan diri kepadanya. Dan sudah pernah kita bahas kemarin, ya, bahwa kata al itu mempunyai makna, ya, bukan hanya sebatas keluarga, tapi al itu juga mempunyai makna artinya pengikut-pengikut. Maka dikatakan alu fir'aun, artinya para pengikut fir'aun, walaupun bukan dari keluarga fir'aun. Ya. Wa minha anna igraqa aduwil insan wa huwa yanzur min ni'matillahi alaih. Di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini kata Syekh Utsaimin, bahwa ditenggelamkannya musuh dalam keadaan kita melihat dia, ya, tenggelam itu adalah nikmat yang besar. Ya, sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, ya, akhwat Islam, ya, bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menenggelamkan Fir'aun dan apa namanya pasukannya dalam keadaan Bani Israel melihat dengan mata kepalanya sendiri, itu nikmat sekali. Bagaimana, ya, Bani Israel merasa puas karena Fir'aun sudah membunuhi anak-anak mereka, ya, sudah menyiksa mereka, menindas mereka bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kemudian Allah azab mereka dan Allah matikan mereka di depan mata mereka sendiri. Puas banget pada saya. Itu nikmat yang sangat besar, ikhwata Islam. Dan pasti, ya, akhi, nasib orang-orang yang seperti Fir'aun yang menindasi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, pasti nasibnya kayak Fir'aun. Ya, seperti halnya sekarang di Burma, di Rohingya, mereka yang membunuh kaum muslimin. Saya yakin nasib mereka pasti Allah akan adab. Tapi bagaimana adabnya hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu, ya, akhwat Islam. Ya, kita serahkan semuanya kepada Allah dan kita bantu sesuai dengan kemampuan kita. Wa min fawaidil ayat, di antara faedah ayat ini juga kata beliau, utuwu bani Israel. Bani Israel itu suatu kaum yang tidak tahu terima kasih. Fa inna bani Israel ma'a hadhi ni'amil 'azimah kanu min ashaddin nasi tughyanan wa takdziban lirrusul. Karena orang-orang Bani Israel itu padahal diberikan nikmat-nikmat yang begitu banyak seperti itu, tapi subhanallah, justru mereka tetap saja maksiat kepada para rasul. Bayangkan Nabi Musa, ya sudah menyelamatkan mereka, mendakwahi mereka kepada kebenaran, membimbing mereka kepada kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari Fir'aun. Allah masih tetap maafkan mereka. Tapi subhanallah, bagaimana mereka menyakiti Nabi Musa, Pak. Ya. Pernah suatu ketika dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tadi ada orang berkata bahwa pembagian engkau itu tidak adil. Maka Rasulullah bersabda, lalu siapa yang bisa adil kalau Allah dan Rasulnya tidak adil? Rahimallahu Musa, qad udhi'a bi akthar min hadha. Semoga Allah merahmati Musa. Musa disakiti lebih dari ini. Fasabar. Tapi Nabi Musa sabar. Bayangkan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, sudah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, sudah memberikan berbagai macam masya Allah bantuan, doa dan yang lainnya untuk Bani Israel. Tapi lihat bagaimana sikap Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa dituduh dengan berbagai macam tuduhan dan yang lainnya. Allah musta'an. Itulah Bani Israel, ya akhul Islam, ya. Kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah ketika kami telah mengadakan perjanjian dengan Musa 40 lailatan, yaitu 40 malam. Thumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian kalian hai Bani Israel malah mengambil ijl, patung sapi. Jadi ketika Nabi Musa pergi ke mana? Ke Tur, ya, untuk bertemu dengan Allah selama 40 hari ini, Bani Israel malah mengambil patung sapi, bayangkan. Ya, wa antum zalimun, dalam keadaan kalian zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Thumma afauna ankum, kemudian kami pun memaafkan kalian, kata Allah. Min ba'di dzalika, setelah itu, la'allakum tashkurun, supaya kaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, kata Allah. Subhanallah, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata Ibnu Katsir, wadhkuru ni'mati 'alaikum fi 'afwi ankum. Lamma abadtumul ijla ba'da dhahabi Musa limiqati rabbih. Ingatlah wahai Bani Israel, bagaimana nikmatku atas kalian ketika aku memaafkan kalian. Di saat Nabi Musa pergi untuk bertemu dengan Allah, kalian malah menyembah patung sapi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tetap memaafkan mereka. Allah sayang kepada mereka, ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Wa idh wa'adna, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada Nabi Musa. Ini kisah di mana Nabi Musa alaihissalatu wassalam ia mendapatkan Taurat. Allah Subhanahu wa taala ia bertemu dengan Nabi Musa di Bukit Tur selama 30 malam. Lalu kemudian ditambah lagi dengan 10 malam. Iya. Ada yang mengatakan itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Lalu kemudian ditambahkan lagi oleh Allah 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di antara faedah ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang bisa kita petik, hikmatullah tabaraka wa ta'ala fi taqdirihi, haitsu wa'ada Musa 40 lailah liyunazzil 'alaihi fiha at-Taurah. Ma'annahu subhanahu wa ta'ala qadirun ala an yunazzilaha fi lailatin marratan wahidah. Allah mempunyai hikmah di dalam ketentuannya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala di sini mengambil perjanjian kepada Nabi Musa selama 40 malam. Padahal bagi Allah mudah, Allah tinggal turunkan satu malam selesai. Akan tetapi Allah tidak lakukan itu karena ada hikmah-hikmah yang hanya Allah yang Maha tahu. Ya, Al-Qur'an Allah turunkan di malam Lailatul Qadar 30 juz sekaligus dan disimpan di langit yang ada di langit dunia, apa di rumah itu. Yang disebut dengan Baitul Izzah. Kemudian Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berangsur, Mas. Itu semua tentu dengan hikmah. Ada hikmah-hikmahnya. Ya, kalau Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun, sedangkan Taurat diberikan kepada Nabi Musa hanya selama 40 hari saja. Ya. Kenapa Allah tidak turunkan Al-Quran seperti Taurat 20 hari, 30 hari? Tidak. Semua itu ada hikmah-hikmah yang sangat agung di situ, ya akhul Islam. Maka kewajiban kita imani semua perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Walaupun terkadang kita enggak ngerti, ya, hikmahnya apa. Dan tentunya ya akhi, kata para ulama, mengetahui hikmah itu tidak wajib. Ya, kalau kita tahu hikmahnya alhamdulillah. Kalau kita tidak tahu, ya sudah, kita tetap sami'na wa atha'na. Yang jelas semua perbuatan Allah, semua takdir Allah, semua syariat Allah, pasti di baliknya ada hikmah-hikmah, hanya Allah yang Maha tahu. Makanya ini mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan bahwa perbuatan Allah itu tidak lepas dari hikmah. Sedangkan orang-orang Mu'tazilah berkeyakinan ya Allah berbuat itu tidak dengan hikmah. Nah, ini pendapat batil tentunya ya akhi, ya pendapat yang menyesatkan. Karena ayat-ayat tegas menunjukkan akan adanya hikmah daripada perbuatan Allah. Contohnya misalnya Allah berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar." Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Di sini Allah mengatakan Allah tidak menciptakan semua sia-sia, tidak ada. Sebab kalau dikatakan sia-sia itu kalau tidak ada hikmahnya, Pak. Iya, tapi ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak sia-sia, pasti itu ada tujuannya, ada hikmah di balik itu semuanya. Dan ini wajib kita yakini, akhi. Ya, bahwa setiap perbuatan Allah itu memiliki hikmah-hikmah, hanya Allah yang Maha tahu. Wa minha, faedah yang kedua yang bisa kita petik dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bayanu jahli bani Israel al-jahl at-tam. Penjelasan bagaimana bodohnya Bani Israel itu. Ya. Dari sisi apa kebodohan mereka, Mas? Yaitu mereka mengambil patung sapi, bayangkan. Setelah mereka diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan melihat langsung janji Allah itu benar, ya, Allah sudah memberikan kepada mereka pertolongan. Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke Palestina menghadapi Banu Amalikoh. Tapi kemudian Banu Israel enggak mau masuk. Apa kata Bani Israel alai Musa, kamu aja deh yang pergi sama Tuhanmu, kami di sini duduk aja nungguin. Bayangin ya, temannya mereka itu ya. Karena mereka enggak mau berperang. Kenapa? Karena musuh yang mau dihadapi ini tingginya 30 meter, badannya tinggi-tinggi ya akhul Islam. Yang disebut ya oleh para dalam tafsir Katsir itu mereka Bani Amaliqah. Ya. Yang kemudian Allah pun tolong Bani Israel dan Allah menangkan atas mereka. Lalu Allah kuasakan Baitul Maqdis Palestina untuk mereka. Tapi subhanallah ya akhwal Islam, ketika Nabi Musa pergi ke Bukit Tur malah menyembah ya patung sapi, bayangin. Otaknya disimpan di mana coba? Makanya orang yang menyembah selain Allah itu hakikatnya tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, Pak. Ya, orang yang menyembah kuburan, orang yang menyembah matahari, orang yang menyembah api, orang yang menyembah selain Allah itu hakikatnya mereka tidak menggunakan akal pikiran mereka. Sebab kalaulah mereka menggunakan akal pikiran mereka, tentu mereka tidak akan menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Faedah yang selanjutnya, annatikhadahum al-ijla kana an zulmin. Bahwa mereka Bani Israel mengambil patung sapi itu sebagai sesembahan itu akibat kezoliman mereka. Ya, itu menunjukkan akhi, perbuatan zolim itu, perbuatan dosa itu ya akhi, selalu seringkalilah membawanya kepada kekufuran. Makanya kata para ulama apa? Al-ma'asi dihlizul kufur. Maksiat itu corong kepada kekafiran. Ya. Untuk melihat orang-orang yang seringkali berbuat maksiat, lama-lama itu mereka akan menghalalkan maksiat itu. Kalau mereka sudah terlalu sering berbuat maksiat, itu lama-lama mereka akan benci kepada ketaatan, Pak. Ya. Kalau sudah benci kepada ketaatan, benci kepada orang yang berbuat taat, disitulah Allah batalkan amalan-amalan mereka. Allah berfirman, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum, kata Allah. Ya, yang demikian itu dikarenakan mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah pun batalkan amal-amal mereka itu. Nah, ini akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, ya. Makanya kezaliman itu, ya, menjadikan seseorang itu jatuh kepada kekafiran. Lihat Bani Israel, karena kezaliman mereka, mereka enggak tahu terima kasih. Akhirnya apa? Mereka terjerumus kepada dosa syirik. Menyembah apa? Ijil, patung sapi. Maka ini sebagai sebuah peringatan buat kita semuanya, ya akhi. Jangan menganggap remeh dosa. Jangan menganggap remeh kezaliman. Karena itu semua bisa menjadi corong kepada kekafiran. Faedah yang keberapa? Yang keempat. Si'atu hilmillahi azza wa jal, wa annahu mahma barazal insan rabbahu bidhunub, fa inna hilmallah azza wa jal qad yashmaluhum. Bagaimana sifat Allah yang halim? Ya, tahu enggak makna halim, akhi? Halim itu artinya dhabtun nafs inda hayjanil ghadab. Halim itu artinya bisa menahan diri di saat marah, gitu, Pak. Ya, halim itu apa ya kalau di bahasa Indonesia kan? Memaaf lah. Artinya tidak cepat marah. Tidak cepat mengambil sikap di saat marah. Itu namanya halim, Pak. Dan ini sifat yang sangat bagus sekali, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah." Kamu itu punya dua sifat yang dicintai oleh Allah. Apa itu? Yang pertama sifat halim dan yang kedua sifat anah. Apa itu halim? Tadi sudah kita sebutkan halim. Halim itu artinya menahan diri di saat marah. Anah apa itu? Anah itu artinya tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, tapi melihat jauh ke depan. Jadi halim itu, Pak, tidak mudah terpancing emosi, itu halim namanya, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya halim. Ya. Baik, bagaimana Bani Israel terus-menerus memaksiati Allah, tapi subhanallah Allah tetap aja memaafkan mereka. Demikian pula bagaimana kita terus-menerus setiap hari berbuat dosa, Allah tetap saja membuka pintu maaf untuk kita. Allah tidak langsung mengadab kita. Kalau Allah tidak punya sifat halim, Pak, setiap kali kita berbuat dosa langsung Allah adab, langsung. Tapi karena sifat halim Allah itulah, ya akhi, yang menyebabkan Allah masih memberikan kepada kita waktu supaya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat halimnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang kelima yang bisa kita petik dari ayat ini, annal afwa mujibun lisyukr. Bahwa maaf itu mengharuskan kepada syukur. Sebab Allah mengatakan apa di situ? Ya, Allah mengatakan thumma afauna ankum min ba'di dzalika. Kemudian kami pun memaafkan kalian setelah itu. La'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur, kata Allah. Makanya ya akhal Islam, ya. Ketika Allah Maha Pemaaf, harusnya kita itu semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Banyak taubat kepada Allah. Bukan seperti sebagian orang yang mengatakan, "Ah, gampang nanti saya taubat. Allah kan Maha Pemaaf." Akhirnya keyakinan dia bahwa Allah Maha Pemaaf bukannya menjadikan dia minta maaf sama Allah, bukannya menjadikan dia bertaubat kepada Allah, malah menjadikan dia malah semakin menjadi-jadi dalam kemaksiatan. Dengan alasan gampang nanti saya bisa taubat, kok Allah Maha Pemaaf kok. Ini namanya bukan syukur ya, akhi. Makanya Allah mengatakan, kemudian kami maafkan kalian agar kalian bersyukur. Ya, Allah memaafkan hamba-hambanya tujuannya apa? Supaya si hamba mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah ya kewajiban kita bersyukur dengan cara terus minta maaf kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ya. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa idz ataina Musal kitaba wal furqan." Dan ingatlah ketika kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, itu Taurat, wal Furqan, dan pembeda. Apa itu al Furqan? Kata Ibn Kathir, wa huwa ma yufarriq bainal haqqi wal batil wal huda wad dalal, yaitu sesuatu yang membedakan antara hak dan batil, dan membedakan antara petunjuk dan kesesatan. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Apakah ayat ini menunjukkan bahwasannya Furqan beda dengan Taurat? Tidak, Pak. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ya wal murad bihi huna al-fariq bainal haqqi wal batil. Wa 'athfu huna min babi 'athfil sifah 'alal mawsuf. Wal 'athf yaqtadhi al-mughayyarah. Ya. Kata beliau, yang dimaksud di sini al-furqan yaitu yang membedakan antara hak dan batil. Dan kata al-furqan disebutkan setelah Taurat itu sebagai ataf sifat kepada yang disifati. Ya, jadi furqan ini adalah merupakan sifat untuk Taurat. Di mana Taurat itu memisahkan antara yang hak dan yang batil. Taurat itu memisahkan antara hidayah dan petunjuk, hidayah dan kesesatan. Ya. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, Taurat, Al-Qur'an, semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan itu, Pak, fungsinya untuk memecah belah. Kalau dikatakan ya, sunnah itu pemecah belah, saya katakan betul. Memecah belah antara hak dan yang batil, memecah belah antara hidayah dan kesesatan. Karena dalam Islam itu, Pak, kesesatan dan hidayah itu gak mungkin bersatu padu, Pak. Iya. Hak dan yang batil itu selama-lamanya gak mungkin bersatu padu. Makanya Al-Quran disebut Al-Furqan, tidak? Al-Furqan. Taurat disebut Al-Furqan juga, Al-Furqan. Kenapa? Karena memang fungsinya untuk menjelaskan ini hak, ini batil, ini hidayah, ini kesesatan. Itu fungsinya ya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh pemecah belah enggak, Mas? Tuduh dukun. Kenapa? Karena Nabi Muhammad memisah antara ibu dengan anak, suami dengan istri. Makanya Nabi Muhammad dituduh dukun. Ya. Akibat daripada yang satu ingin mengikuti kebenaran, yang satu tidak mau mengikuti kebenaran. Makanya, Pak, ketika kita menyeruakan kebenaran, pasti akan terjadi tuh, Pak, antara yang mau ikut dan antara orang yang tidak mau apa? Ikut. Yang tidak mau ikut ini ada dua. Yang diam saja, enggak mau peduli. Yang kedua, yang memusuhi dan memerangi. Nah, ketika ada yang memusuhi ini akan terjadi apa? Gesekan. Iya. Makanya subhanallah ya akhwat Islam, inilah letaknya kenapa sih dakwah para nabi itu berat. Karena dakwah para nabi ini ternyata tujuannya adalah untuk memisah antara hak dan batil. Tidak boleh dipadukan antara hak dan batil, tidak bisa. Makanya ya akhir Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Kita bersatu, tapi ingat persatuan harus di atas kebenaran, bukan di atas apa? Kebatilan. Kewajiban kita ya akhir Islam ya untuk bersatu padu di atas tali Allah. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, kata Allah. Peganglah oleh kalian tali Allah seluruhnya dan jangan kalian berpecah belah. Maksudnya, kalau kalian tidak pegang tali Allah itu, kalian akan berpecah belah. Ya. Dan tentunya akhi, perpecahan akidah itu lebih berat daripada perpecahan apa? Badan. Badan boleh berpecah, tapi kalau akidah satu, insyaallah si agama tetap terjaga. Makanya lihat ketika para sahabat terjadi peperangan antara pasukan Ali dan Muawiyah, perang, badannya pecah, tapi akidahnya pecah enggak, Pak? Enggak. Mereka dalam akidah sama, dalam ibadah sama, dalam din sama. Sehingga apa yang terjadi sangat mudah dipersatukan. Iya. Tapi ketika akidah beda-beda, walaupun badannya satu, tetap sulit, Pak. Karena persatuan yang hakiki itu persatuan hati, akhi. Dan akidah itu adanya di mana? Di hati. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, apa? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum. Kalaulah kamu menginfakkan seluruh harta yang ada di muka bumi, kamu tidak akan bisa mempersatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah lah yang mempersatukan hati-hati mereka itu. Ya, persatuan hati itu tidak lain kecuali dengan akidah, Pak. Dengan akidah. Ya. Kita lanjutkan, Allah berfirman. Wa idz ataina Musal kitaba wal furqan. Dan ingatlah ketika kami telah memberikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat dan Al-Furqan, la'allakum tahtadun. Apa tujuannya Allah menurunkan Taurat? Ternyata tujuannya Allah mengatakan supaya kamu dapat hidayah. Allah menurunkan kitab-kitab suci, Al-Quran, Taurat, Zabur. Allah menurunkan, mengutus para rasul. Tujuannya satu. Apa itu? Agar manusia dapat hidayah. Itu saja. Makanya dari itulah ya akhwal Islam, jadilah kita orang-orang yang selalu berpikir bagaimana manusia dapat hidayah. Itu yang kita pikirkan ya akhi. Jangan kita menjadi orang yang pikiran kita bagaimana saya bisa memvonis dia. Sebagian orang ya, kalau sudah bisa mencap fulan kafir, fulan ahli bid'ah, kayaknya masya Allah banget dah. Akhi, bukan itu tujuan diturunkannya ya Al-Quran, Taurat, Injil, bukan. Tujuan diturunkannya Al-Quran, tujuannya diturunkan ya kitab-kitab suci, Allah mengatakan la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat hidayah. Maka dari itu kewajiban kita tentunya, Pak, yang kita pikirkan adalah bagaimana supaya dia dapat hidayah. Itu yang kita pikirkan. Ya. Kalau kita melihat ada teman kita kok masih enggak melakukan sunnah Rasul ya, jangan dipelototin, Mas. Apalagi dia orang yang masih awam, belum paham. Hanya karena misalnya kita masya Allah udah berjenggot di atas mata kaki, cingkrang dan yang lainnya, pas ngelihat ada yang jenggotnya dipotong ataupun kita langsung marah, kita langsung melotot dan yang lainnya, tidak, bukan seperti itu akhi. Ya, akan tetapi tentunya tujuan kita adalah supaya manusia dapat hidayah. Itu yang kita pikirkan. Makanya sibukkan diri dengan apa? Dakwahi mereka, dakwahi dengan ilmu, hujjah, dengan keterangan dan yang lainnya. Kata Syekh Utsaimin, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dan di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah anna inzalallahi ta'ala al-kutub linnas min ni'amihi. Bahwa nikmat Allah yang sangat besar kepada manusia itu diturunkannya kitab suci, Pak. Kitab suci itu masya Allah nikmat yang sangat besar sekali. Al-Quran Allah turunkan ini nikmat besar sekali loh, Pak. Iya. Di dalamnya terdapat petunjuk kebahagiaan kita. Iya. Siapapun yang mempelajari Al-Quran, Allah jamin dia pasti tertunjuk dan tidak akan tersesat selama-lamanya. Makanya kata Rasulullah SAW, taraktu fikum al-amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang kepada dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah, masya Allah. Dengan adanya kitab suci itu, Pak, manusia menjadi mulia. Orang yang mengikuti Al-Quran mulia. Sebaliknya orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran rendah, hina. Bahkan orang yang tidak mengikuti Al-Quran sama dengan binatang ternak itu. Antum lihat binatang ternak kerjanya apa? Makan, minum, jima, dah selesai, tidur. Kata orang, kalau orang Sunda nyebutnya hardolin ya, dahar modal ulin. Ya. Hanya sebatas seperti itu aja bersenang-senang. Tapi binatang ternak masih mending, Mas. Mereka masih zikir sama Allah. Mereka bertasbih memuji Allah. Mereka masih punya insting bisa membedakan makanan yang baik mana yang buruk. Ini manusia punya akal, punya otak, punya pikiran. Ternyata subhanallah, karena tidak mau mengikuti Al-Quran, lebih buruk daripada binatang ternak. Iya. Subhanallah ya akhan Islam azani Allah wa ayyakum. Maka dari itu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia apa? Itu diturunkannya kitab suci. Faedah yang kedua. Wa minha anna Musa alaihi salam nabiyyun rasul. Di antara faedah ayat ini, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Musa itu nabi sekaligus rasul. Kenapa? Karena Allah menurunkan kepada beliau kitab suci, dan setiap yang diberikan kitab suci itu pasti rasul. Kalau nabi diberikan kitab suci tidak? Tidak. Nabi itu fungsinya hanya sebatas melanjutkan syariat rasul. Ya. Maka dari itu nabi tidak diturunkan padanya kitab suci. Nah, subhanallah ya akhi. Dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW, kitab suci itu diserahkan penjagaannya kepada siapa? Kepada para ulama mereka. Dan Allah tidak menjamin. Apalagi Bani Israel itu, kata Rasulullah SAW, ya, setiap kali nabi mereka meninggal diganti oleh nabi yang baru. Terus jadi wahyu tidak putus, Pak. Makanya penjagaannya diserahkan kepada para ulama mereka. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada lagi nabi setelah beliau, tidak akan ada lagi. Maka Allah sendiri yang menjamin Al-Qur'an untuk menjaganya sebagai hujah untuk manusia sampai akhir zaman. Ikhwata Islam anzani Allah wa iyyakum. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin, wa minha fadilatut Taurah. Di antaranya dari faedah ayat ini keutamaan Taurat. Ya, kenapa? Karena Taurat di sini disebut oleh Allah dengan dua. Yang pertama Alkitab. Yang kedua Al-Furqan. Arti itu menunjukkan ya akhi bahwa Taurat itu mempunyai keutamaan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ayat ini akhwat Islam azani Allah wa iyyakum, annallaha tabaraka wa taala yunzilul kutub wa yaj'alaha furqanan lighayatin hamidatin haqqa. Allah menurunkan kitab-kitab suci, kata Syekh Utsaimin, itu Allah jadikan sebagai pembeda antara hak dan batil, di mana tujuannya adalah agar manusia dapat hidayah. Ya. Hidayah itulah, dengan hidayah itulah kita tahu ini salah, ini benar, ini halal, ini haram. Itu hidayah namanya, Pak. Kalau orang tidak bisa membedakan mana hak dan batil, itu artinya enggak dapat hidayah tuh, Pak. Kalau ada orang yang mencampur adukan antara hak dan yang batil, berarti dia belum dapat hidayah, Pak. Tandanya orang dapat hidayah itu dia tahu ini hak, ini batil. Dia ikuti kebenaran, dia tinggalkan kebatilan. Ya, walaupun kebenaran itu berat, akan tetapi dia harus ikuti. Maka ya akhwal Islam, selamanya yang namanya kitab suci itu pasti akan membedakan antara yang hak dan yang batil. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita petik dari ayat ini juga, kata beliau, anna man arada al-hidayah falyatlubha minal kutubil munazzalah minas sama. Siapapun yang ingin dapat hidayah, carinya itu kemana? Kepada wahyu yang Allah turunkan. Kalau mau cari hidayah ke situ, Pak. Ini cari hidayahnya ke kitab filsafat. Filsafat itu kan buka buatan orang-orang, Pak. Hasil akal pikiran manusia. Ada orang yang cari hidayahnya dengan baca kisah-kisah. Kadang kan ada orang yang senangnya baca cerpen, cerber, cerita pendek, cerita bersambung, cerita apalagi. Ya. Tidak ya, akhi. Kalau kita pengen dapat hidayah, carinya dari wahyu. Ya. Karena hidayah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pendapat manusia itu bukan hidayah. Pendapat siapapun, sepintar apapun bukan hidayah. Hidayah itu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Fa'ala hadha ma yujad fi kutubil wa'd min al-qasas an ba'dhi az-zuhad wal-'ubbad wa nahmu naqulu likatibiha wa qari'iha khairul lakum an tabdu lin-nas kitaballah. Maka dari itulah ya, yang kita dapati dari buku-buku yang terdapat padanya tentang kisah-kisah orang-orang zuhud, kisah begini, kisah begitu, kita katakan kepada mereka, lebih baik kalian itu membahas Al-Quran dan hadis. Itu sumber hidayah itu. Ya. Daripada sebatas cerita ini, cerita itu, tidak ya. Makanya ya akhi, ya, dakwah kita, dakwah sunnah ini adalah mengajak supaya mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis, karena itulah sumber hidayah. Iya. Tapi saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.